الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, menambah ilmu dan amalan. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita amalkan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan fikih pada pertemuan yang lalu, terakhir telah kita sampaikan keterangan ulama bahwa tatkala seorang itu sholat maka tidak boleh menutupi wajah, mulut atau hidungnya kecuali diperlukan untuk itu. Termasuk pula tidak boleh mengenakan ikat pinggang sebagaimana ikat pinggang kaum ahli kitab Nasara. Ya, ada peningkat pinggang yang digunakan untuk tali sirwal dan semisalnya, maka itu boleh tidak mengapa. Hadirin rahimakumullah, juga telah berlalu pembahasan tentang menghadap kiblat saat kala sholat itu menjadi syarat sahnya sholat, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah bagi siapa yang mampu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 144, juga berdasarkan hadis yang sahih yang disebutkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma, yang disitu menerangkan bahwa tatkala kaum muslim sedang sholat subuh, kemudian datanglah seorang menyampaikan bahwa telah turun wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diperintahkan untuk sholat menghadap Ka'bah atau kiblat. Maka kaum muslimin yang ketika itu sholat menghadap ke Asyam, yaitu ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian mengalihkan arah mereka dalam sholat, berputar menuju ke arah Ka'bah. Dan sungguh kaum muslimin itu di awal-awalnya sholat menghadap Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Dan demikian pula orang-orang Ahlul Kitab beribadah atau sholat menghadap Baitul Maqdis. Maka karena Rasulullah diperintahkan untuk menyelisih orang kafir Ahlul Kitab, maka Rasulullah ingin arah sholatnya itu menghadap ke arah Ka'bah, tidak menghadap ke Baitul Maqdis, maka hal itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 144, qadana rataqallaba wa jayka fis sama falanuwalli annaka qiblatan tardha'a famalli wajhaka shatral masjidil haram wa thumma kuntum fawallu wujuhakum shatrah. Sungguh kami melihat engkau membalikkan wajahmu ke langit, falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, maka kami akan palingkan kamu kepada kiblat yang kamu ridhoi, maka palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi manapun kamu berada, maka palingkan wajahmu, wajah kalian ke sana. Ya. Ke arah Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Ya. Jadi keinginan Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau ingin salat menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, dan Allah pun kabulkan. Ya. Jadi kaum muslimin sekitar 16 bulan atau 17 bulan mereka salat menghadap Baitul Maqdis, kan tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu dan dilakukanlah perpindahan arah salat menuju ke arah kiblat. Ya. Kemudian masih banyak dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa menghadap kiblat itu termasuk syarat sahnya salat. Hadirin rahimakumullah, hendaklah diterangkan pula bahwa orang yang sholat itu ada yang bisa menyaksikan Ka'bah, bisa melihat Ka'bah, dan ada pula yang karena jauh dari Ka'bah tidak bisa melihat atau menyaksikan Ka'bah. Maka barang siapa yang sholat bisa melihat atau menghadap Ka'bah kiblat secara langsung, maka wajib baginya untuk menghadap Ka'bah. Wajib seluruh badannya, mukanya menghadap ke benda Ka'bah. Ya. Dan ini adalah pendapat seluruh ulama. Ini berdasarkan ijma ulama. Maka tidak sah siapa yang sholat tidak menghadap Ka'bah, padahal dia bisa melihat atau mampu langsung menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian bagi siapa yang tidak bisa menyaksikan Ka'bah, tidak bisa melihat Ka'bah, maka wajib baginya untuk sholat menghadap ke arahnya, tidak ke bendanya tapi apa, ke arahnya, sebab tidak bisa menyaksikan Ka'bah. Ya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Ya. Hal ini berdasarkan hadis kemarin sama hadis Abu Ayyub Al-Ansari di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu riwayat At-Tirmidzi Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani yang menyatakan Rasulullah SAW menyatakan ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Apa-apa yang diantara timur dan barat itu adalah kiblat. Ini bagi penduduk Al-Madinah. Iya. Dan penduduk Madinah itu sholatnya menghadap ke mana? Ke arah selatan. Sebab Mekah itu arah selatan Al-Madinah, kota Madinah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di sini ada kondisi-kondisi di mana salat seseorang itu tetap sah walaupun tidak menghadap ke kiblat. Ini menunjukkan rahmat kemurahan Allah SWT dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengangkat atau menghilangkan satu hal ya, yang memberatkan terhadap umat ini. Ya. Keadaan yang pertama, yang pertama adalah an'ajizu an'istikbal kiblah. Tetap sah sholat orang yang tidak mampu menghadap kiblat. Dan orang tidak mampu sholat menghadap kiblat itu ada kemungkinan-kemungkinan bisa jadi karena dia sakit yang dia tidak bisa bergerak badannya. Dan tidak ada pula orang yang bisa mengarahkan dia ke arah kiblat ketika mau sholat. Atau mungkin orang yang dalam kondisi diancam, kondisi diancam sehingga dia dilarang untuk menghadap kiblat dalam sholat. Atau orang yang mungkin sedang diikat. Terikat. Mungkin di atas pesawat. Atau mungkin karena dia ditawan. Sehingga tidak bisa sholat. Menghadap kiblat. Ya. Maka orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang di atas kapal atau di dalam mobil atau di atas pesawat yang tidak mampu tidak mampu untuk sholat menghadap kiblat karena kondisinya, maka bah jika dia khawatir, dia khawatir waktu sholat itu akan keluar, maka dia hendaknya sholat walaupun tidak menghadap kiblat. Ya, jadi orangnya sakit atau mungkin dalam pesawat atau dalam mobil dan sebagainya tidak bisa keluar dalam kondisi tidak bisa sepenuhnya menghadap kiblat dan waktu dikhawatirkan, waktu sholat dikhawatirkan segera habis, maka dia segera sholat di atas kondisinya. Iya, dalam kondisi atau keadaan dia walaupun tidak menghadap kiblat. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana haitukum anu fajatimibu wa ma'amartukum bihi fa'atum minhum masata'atum. Apa yang aku larang darinya terhadap kalian, maka jauhilah. Wa ma'amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan, fa'atum minhum masata'atum, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Hadirin rahimakumullah, berikutnya keadaan yang kedua. Adalah orang yang tersamar. Orang yang tersamar baginya arah kiblat. Orang yang tersamar baginya arah kiblat. Lalu dia berijtihad atau taharri, berusaha mencari, menyelidiki arah kiblat. Lalu dia pun sholat dengan apa yang dia yakini dari arah kiblat. Ternyata apa? Dia salah. Mungkin setelah selesai sholat atau ketika dia sholat, dia mengetahui dirinya salah. Sholat tidak menghadap kiblat. Ya. Maka apa? Sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Maksud dari apa yang kita baca, jadi siapa yang tidak jelas baginya arah kiblat, maka tentunya wajib baginya untuk berusaha meneliti, mencari arah kiblat, baik dengan bertanya kepada orang yang bisa dipercaya atau dengan melihat tanda-tanda arah kiblat. Oh, matahari arahnya ke sana, atau mungkin masjid. Oh, masjid di sana itu menghadap kiblatnya ke arah sana, dan sebagainya. Berusaha untuk bertanya. Kalau tidak tahu, ya. Kalau tidak tahu, jika dia tidak mendapatkan orang yang biasa dia tanya, sedangkan dia mungkin dalam kondisi safar, lalu dia berijtihad untuk menentukan arah kiblat. Maka jika dia kemudian sholat sesuai dengan ijtihad dia tentang arah kiblatnya, tapi kemudian jelas baginya atau dia mengetahui bahwa sholatnya itu tidak menghadap ke arah kiblat, apabila dia masih dalam posisi sholat, belum selesai sholatnya, segera dia berputar menuju ke arah kiblat, ke arah yang benar. Ya, wajib baginya berputar menuju ke arah yang benar, yang mengarah ke arah kiblat. Ya, sebagaimana yang telah berlalu dalam hadis Ibnu Umar. Ya. Sekarang bagaimana jika dia mengetahui sholatnya itu tidak menghadap kiblat setelah sholat selesai? Apakah sholatnya diulang atau tidak diulang? Sholatnya diulang atau tidak? Diulang tidak? Ya. Sholatnya tidak diulang. Sholatnya tidak ulang, diulang berdasarkan pendapat-pendapat para ulama. Ya. Ini seperti fatwa Syekh bin Bas dan yang lainnya. Berikutnya mungkin ada permasalahan bagi orang yang sholat kemudian dia tidak menghadap kiblat. Ternyata dia sholat tidak menghadap kiblat. Dan dia tidak ada upaya untuk mencari atau menyelidiki arah kiblat sebelumnya. Kayaknya dia ngawur sembarangan. Wah, saya tak menghadap ke sana saja. Tanpa ada upaya bertanya kepada orang yang tahu. Tanpa ada upaya mencari tanda-tanda arah kiblat. Ya. Maka bagaimana sholat orang yang seperti ini? Orang yang sholat dalam kondisi tidak tahu arah kiblat, kemudian tidak ada upaya untuk mencarinya, tidak ada upaya untuk bertanya. Ya. Akhirnya apa? Sholatnya keliru, tidak menghadap kiblat. Apakah diulang sholatnya atau tidak? Soalnya diulang, ya, soalnya diulang. Jadi di Ibn Abdul Bar dalam Tamhid jilid 17 halaman 54 menyatakan ajma'u ala anna man shalla ila ghil qiblati bin ghairi ijtihadi hamlihi bi ghairi ijtihadin hamluhu ala dhalik anna shalatahu ghairu mujsi'ah anhu wa alaihi i'adatuha ila qiblah. Kata Ibnu Abdul Bar rahimallah, ijma'u, mereka para ulama telah bersepakat, berijma' bahwa barang siapa yang sholat kepada selain kiblat tanpa ada ijtihad sebelumnya, yang membawa kepada hal itu. Jadi dia tidak berusaha untuk mencari atau meneliti arah kiblat sebelum dia sholat. Akhirnya dia keliru, sholat tidak menghadap kiblat. Tidak ada upaya bertanya kepada orang yang tahu. Maka ma'anna sholatahu ghairu mujusi'ah. Ghairu mujusi'ah. Maka sholatnya tidak mencukupi atau tidak sah. Ya. Wa alaihi adatuha il kiblah. Dan wajib baginya untuk mengulang sholatnya dan harus menghadap kiblat dalam mengulang sholatnya. Ya. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian ini ada satu permasalahan tentang kondisi orang. Kondisi orang yang sholat dan tidak menghadap kiblat dalam posisi safar dan posisi tidak safar. Di sini ada ulama yang membedakan. Iya. Sebagaimana telah datang pertanyaan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Pertanyaannya, idza shalla jama'atun ila ghairi jihatil qiblah wa hum la ya'lamu jihataha atau jihataha tahdidan, fal yajibu 'alaihim i'adatus shalati. Jadi apabila ada jamaah yang sholat tidak ke arah kiblat, dalam kondisi mereka tidak tahu arah kiblat, tidak tahu batasan arah kiblat, fahal alaihim i'adatus shalah, apakah wajib baginya untuk i'adatus shalah, untuk mengulang sholatnya? Maka Syekh bin Baz rahimahullah menjawab, in kanu fis sahra, jika mereka berada di sahra, di padang pasir, di tempat yang lapang terbuka, tidak berada di apa, pemukiman, artinya tidak ada orang yang bisa ditanya di situ. Di padang pasir, di tempat yang terbuka, yang luas. Waqad ijtahadu, dan mereka betul-betul telah melakukan ijtihad, usaha mencari, meneliti arah kiblat. Wasallu ba'dal ijtihad, dan mereka sholat setelah berijtihad, telah mengira-ngira arah kiblat. Ilal ladzina yadhunnuhu al-qiblah, di mereka salat setelah berijtihad ke arah yang mereka duga itu adalah arah kiblat. Fala qada'a alaihim, maka tidak ada qada' bagi mereka. Jadi mereka tidak wajib untuk mengulang. Apabila dia dalam kondisi berada di tempat yang tidak memungkinkan untuk bertanya padanya, dia mereka juga tidak tahu apa tanda-tanda arah kiblat di safar. Ya. Kemudian mereka pun sholat dengan ijtihad mereka tentang arah kiblat, ternyata mereka salah, tidak menghadap kiblat, maka tidak diqadha sholatnya. Mereka tidak wajib mengqadha atau tidak perlu mengulang sholatnya. Kemudian, amma in kanu fil hadr, adapun jika mereka fil hadr dalam kondisi hadir di pemukiman dalam kondisi tinggal tidak safar, dan mereka sholat tidak menghadap kiblat, fa'alaihim al-qadha, maka wajib bagi mereka untuk mengqadha atau mengganti sholat atau mengulangi sholatnya. Ya. Kenapa? Li'anna fi imkalihim su'ala man hawlahum wan jihatin kiblatin. Sebab mereka berada di tempat yang memungkinkan, atau mereka memungkinkan untuk bertanya. Mereka mungkin atau bisa untuk bertanya kepada orang yang di sekitarnya tentang an jihatil kiblah, tentang arah kiblat. Jadi mereka bisa bertanya, memungkinkan untuk bertanya kepada orang, tapi dia tidak bertanya. Berarti dia tidak ada upaya untuk bertanya. Tidak ada ijtihad. Tidak melakukan penyelidikan tentang arah kiblat. Maka diwajibkan baginya untuk mengulang salatnya. Ya. Diwajibkan baginya untuk mengulang salatnya. Ya. Jadi ketika seorang itu dalam kondisi hadir, tidak safar, berada di tempatnya, berada di tengah masyarakat muslim, kok sampai salah? Ya. Tidak menghadap kiblat dalam sholatnya. Ini suatu hal yang aneh, kan begitu. Ya. Kalau dia lupa bisa bertanya. Kalau dia tersamarkan bisa bertanya kepada tetangganya atau siapa. Ini. Jadi ini perincian atau kondisi-kondisi yang ada. Orang itu berada dalam di tempat yang jauh dari manusia, jauh dari tanda-tanda arah kiblat atau tidak. Ya. Kalau jauh dari hal tersebut, maka dia boleh berijtihad tentang arah kiblat. Dan kalau dia salah dalam menghadap, maka tetap sah sholatnya. Adapun yang seorang yang masih bisa bertanya, mungkin untuk bertanya tentang arah kiblat, dan dia pun sebenarnya bisa mencari tanda-tanda arah kiblat, kemudian tidak ada upaya kepadanya, akhirnya dia sholat dan keliru, tidak menghadap kiblat, maka tidak sah sholatnya dan diulang. Ya. Wajibnya untuk mengulang. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, mungkin ada masih ada permasalahan sedikit, yaitu tentang orang yang menyimpang sedikit dari arah kiblat. Menyimpang sedikit sholatnya dari arah kiblat. Menyimpang sedikit dari arah kiblat selama itu masih di arahnya, tidak berpindah ke arah yang lain, maka hal itu dimaafkan. Tetap sah sholatnya. Misal kita apa? Ya kita taruhlah apa? Kita sholat menghadap kiblat kalau di tempat kita menghadap ke arah barat. Kemudian ada orang sholat yang menghadap ke arah selatan sedikit, tapi tidak sampai ke arah selatan, hanya ke arah selatan sedikit. Arah, walaupun ke arah selatan sedikit, tapi dia masih dianggap ke arah barat. Maka ini masih dimaafkan. Sholatnya tetap sah. Berbeda kalau apa? Sudah melenceng jauh dari arahnya. Seharusnya arahnya ke barat, dia mungkin ke selatan atau ke utara. Selatan atau ke utara. Ya. Maka apa? Kalau dia keliru dalam kondisi dia safar dan dia sudah berijtihad, maka solatnya tidak perlu diulang. Solatnya tidak perlu diulang. Kalau memang arahnya sudah jauh dari Ka'bah. Ya. Adapun yang tidak berijtihad padanya, solat dan tidak menghadap kiblat karena tidak dibangun di atas ijtihad, maka harus mengulang solatnya. Dan tentang hal ini menyimpang sedikit dari arah kiblat itu dimaafkan. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama, bahkan berdasarkan ijma ulama. Berdasarkan ijma ulama. Ya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya kita kembali kepada kondisi-kondisi yang sholat itu sah walaupun tidak menghadap kiblat. Yang ke 3, atau kita sebutkan dulu dalil yang untuk yang kedua, keadaan yang kedua. Dalil untuk keadaan yang kedua dan hadis Amir bin Rabi'ah, riwayat Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami dulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu perjalanan. Fi lailatin mudlimah, di satu malam yang gelap. Falam nadri aina al-qiblah, maka kami tidak mengetahui di mana kiblat. Fasalla kullu rajulin minna ala hiyalihi, maka masing-masing orang dari kami itu sholat di samping yang lain. Falam asbahna, maka tatkala kami sudah masuk di waktu pagi hari, dzakarna dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazala, maka fanusila, maka diturunkanlah ayat firman Allah Ta'ala, wa aina matawallu fasamma wajhullah, maka di mana itu menghadap berpaling, maka di sanalah wajah Allah. Itu menjadi dalil bahwa barang siapa yang salah salat tidak berkiblat dalam kondisi dia sudah berupaya untuk menentukan arah kiblat, maka salatnya tetap sah, tidak diulang. Ya. Jadi pendapat Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad dan juga Ishaq bin Rahawi rahimahumullah. Ya. Berikutnya keadaan yang ketiga adalah inda syiddatil khauf bin aduwin wa nahwihi. Kondisi yang ketiga yang salat itu tetap sah walaupun tidak menghadap kiblat adalah adalah terhadap orang yang sedang berperang atau orang yang dalam kondisi genting. Orang yang dalam kondisi genting mungkin karena sedang menghadapi musuh atau dikejar-kejar musuh, atau mungkin karena bencana, entah banjir gempa, kebakaran maupun yang selainnya. Orang dalam kondisi genting yang tidak memungkinkan baginya untuk sholat menghadap kiblat, maka lalu dia pun sholat dalam kondisi, sesuai dengan kondisinya, maka walaupun tidak menghadap ke arah kiblat tetap sah sholatnya. Ya, nah, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa kumu lillahi qanitin wa in khiftum farijalan aw rukbana. Hafidhu, jagalah oleh kalian salat-salat, juga salat wusta, yaitu salat asar, menunjukkan keutamaan salat asar. Wa kumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah berdiri yang lama. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, maka jika kalian khawatir takut dalam kondisi genting, farijalan aw rukbana, maka boleh sholat sambil berjalan atau dengan naik kendaraan. Ya, ini dalilnya. Dan juga di dalam hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Malik tentang sholat khauf, dinyatakan dalam hadis tersebut, fa in kana khaufun huwa ashaddu min dhalika sallau ala aqdamihim aw rubbanan mustaqbilal qiblati aw ghairu mustaqbiliha. Jika kondisi genting, jika ketakutan itu huwa ashad min dhalik, lebih besar, atau dalam kondisi genting, maka mereka itu sholat di atas kaki-kaki mereka, maksudnya sholat dengan berjalan atau rukbanan atau dengan naik kendaraan, menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Ini sholat khauf, sholat dalam kondisi genting. Iya, bisa sholat sambil berjalan kalau tidak memungkinkan untuk diam di tempat. Bisa naik kendaraan, menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Berikutnya yang keempat. Keempat. Fi salatin nafilah diraqib fi safar. Salat itu tetap sah walaupun tidak menghadap kiblat bagi siapa? Bagi orang yang salat, orang yang naik kendaraan di dalam safar untuk sholat nafilah, untuk sholat sunnah, sunnah witir dan yang semisalnya. Ya, walaupun tanpa udzur tetap sah sholatnya walaupun tidak menghadap kiblat. Jadi seorang musafir boleh sholat sunnah di atas kendaraannya, entah itu mobil, pesawat ataupun perahu, ya kapal. Tidak diharuskan baginya sholat menghadap kiblat. Apabila apa? Memang kondisi tidak memungkinkan. Ya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar annahu kana yusalli ala dabbatihi min al-lail wa huwa musafir. Ibnu Umar itu salat di atas kendaraannya, tunggangannya, di satu malam dalam kondisi safar. Mayubali haitsu ma kana wajhahu. Dia tidak peduli kemana wajahnya menghadap. Waqala, dan beliau Ibnu Umar berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilati kibala ayyi wajhin tawajjaha wa yutiru alaiha ghara annahu la yusalli alaiha al-maktubah. Adalah Rasulullah SAW pernah yustabih, pernah sholat ala rohilah di atas kendaraan, di atas tunggangan, kibala ayi wajuhin, kemanapun dia mengarah, menghadap. Wayutiru alaiha, dan beliau sholat witir di atas tunggangannya. Ghaira anahu la yusalli alaiha al-maktubah. Hanya saja beliau, atau kecuali beliau tidak sholat di atas kendaraan pada sholat wajib. Jadi beliau, ya, beliau jika sholat fardu atau sholat wajib, beliau turun dari kendaraannya. Ya, beliau turun dari kendaraannya, tidak sholat di atas kendaraan. Adapun dalam sholat sunnah, nampak dari hadis ini beliau sholat di atas tunggangannya. Ya. Dan juga di dalam hadis Amir bin Rabi'ah, riwayat Imam Al-Bukhari, kalau yang di atas tadi riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis Amir bin Rabi'ah, riwayat Imam Al-Bukhari, kata Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala rahilati yusabbih. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tunggangannya yusabbih, salat yumi'u bi ra'si, beliau salatnya dengan berisyarat, isyarat dengan kepala, kibla ayi wajhin tawajjaha, ke manapun beliau menghadap. Ini menunjukkan apa? Walaupun tidak menghadap kiblat. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi shalatil maktubah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan hal itu dalam salat maktubah, dalam salat fardu. Beliau tidak pernah salat fardu di atas kendaraan. Iya. Ini. Dan juga beliau salat fardu terus berusaha menghadap kiblat. Adapun keterangan selanjutnya kita baca di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala muwassawab. Mungkin ini dunia bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hamdakumullah.